Bolehkah kita datang kajian yang pembawa acaranya mantan artis atau anak band? Ketika itu kebetulan saja mungkin. Tapi kalau itu dipakai untuk daya tarik, untuk membesarkan, disebut-sebut, nanti mengecilkan ilmu. Yang dibesarkan jadi dianya, ilmunya jadi kecil. Gitu. Nanti pada prahadirin melotot ketika artisnya tampil, begitu ustadznya, udah pada ngantuk. Nah, kan jadi kecil, kan? Padahal yang punya ilmu kan ustadznya. Maka menurut saya lebih baik nggak usah. Nggak usah. Pakai cara-cara yang wajar yang dicontohkan oleh Nabi saja. Ya, kita serahkan kepada Allah keberhasilan dakwah ini. Akhirnya mau sedikit, mau banyak, terserah Allah. Yang penting dakwah dengan benar. Tidak menyanjung-nyanjung ahli maksiat atau mantan ahli maksiat. Tidak mengecilkan ilmu. Dan seterusnya. Allahu Akbar.